Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, radio radio sunnah lain yang ikut menyiarkan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian tentang hari akhir, dan kita sedang berbicara tentang sirat. Sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka. Sudah kita terangkan sebelum menyeberang sirat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengikuti sesembahan-sesembahan mereka, lalu berjalan mengikuti sesembahan itu menuju ke arah neraka semuanya, sehingga tersisa tiga golongan ini seluruhnya muslim. Pertama, muslim yang soleh. Kedua, muslim yang munafik. Ketiga, muslim yang ahlul kabair atau jembatan di atas neraka. Orang-orang kafir, orang hampir tidak ulama dalam kitab. Orang-orang muslim, orang kafir mah sudah dimasukkan ke dalam neraka sebelum fase dibentangkannya sirata. Kecuali Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab yang berjudul At-Takhwifu Minan Nar. Takhwif itu hal yang menakut-nakuti. Panyingsieunan, bahasa Sundanya panyingsieunan. At-Takhwifu Minan Nar, menakut-nakuti dari api neraka. Dalam kitabnya ini, halaman 187, beliau menyatakan, wa'lam anna nasa munqasimuna ila mu'minin ya'buru wahdahu la syarikalah wa musyrikun ya'budu ma'allahi ghairah fa'ammal musyrikun fa'innahum la yamuruna ala sirata wa innama yaqauna finnar qabla wad'i sirata. Ketahuilah bahwa manusia itu terbagi kepada dua. Pertama, orang-orang mukmin yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tapi mungkin saja dosa dan maksiat, melanggar apa yang Allah larang, mengabaikan apa yang Allah perintahkan, tapi tidak musyrik. Kedua, orang musyrik yang menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Jadi orang musyrik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah. Orang musyrik orang yang menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Sebab juga menyembah selain Allah, menduakan Allah. Jadi hanya ada dua golongan, ahli tauhid yang hanya beribadah kepada Allah dan orang yang menyekutukan Allah. Itu kata Imam Ibn Rajab. Adapun orang-orang musyrik, mereka tidak menyeberang di atas sirat. mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka sebelum dibentangkannya shirath. Itu kata Imam Ibnu Rajab. Nah, ada hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hadis itu sahih. Kemudian berkata Imam Ibnu Rajab, "Fahadal hadis sharihun fi anna kulla man adhara ibadata syai' siwallah kal Masih wal Uzair min ahli al-kitab fa innahu yulhaqu bil musyrikin fil qabla nasbi syirath illa anna ubadal asnam wasyams wal qamar wa ghairi dzalika minal musyrikin tattabi'u kullu firqatin minhum ma kanat ta'budu fid dunya fataridun nar ma'a ma'budiha awalan wa qad dalla al-qur'an ala an ala hadha al-ma'na fi qawli ta'ala fi sya'ni fir'aun yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa awradahumun nar wa bi'sal wirdal mawrud. Hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan bahwa semua orang yang secara terang-terangan beribadah kepada selain Allah, seperti beribadah kepada Al-Masih, Isa Al-Masih, siapa mereka? Nasrani. Atau beribadah kepada Uzair, siapa mereka yang beribadah kepada Uzair? Yahudi. Yahudi menganggap Uzair putra Allah, Nasrani menganggap Al-Masih juga putra Allah. Dua-duanya ahlul kitab. Mereka digolongkan kepada orang-orang musyrik yang masuk ke dalam neraka jahannam sebelum dibentangkannya shirath. Adapun para penyembah berhala, menyembah patung gitu ya, atau menyembah matahari, bulan, dan orang-orang musyrik lainnya, semua golongan itu mengikuti apa yang mereka sembah, lalu dimasukkan ke dalam neraka beserta sesembahannya. Yang menyembah matahari masuk dengan mataharinya ke dalam neraka. Yang menyembah bulan, mengikuti bulan masuk semuanya ke dalam neraka. Makanya nanti pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan asy-syams wal qamar mukawwaratan finnar, bahwa matahari dan bulan kedua-duanya akan digulung dan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah mereka itu tidak berdosa? Apa salah matahari? Apa salah bulan? Yang salah siapa? Yang menyembahnya kan? Kenapa mereka dimasukkan? Karena untuk memberikan azab secara psikis kepada para penyembahnya. Matahari dan bulan itu sendiri benda mati yang tidak merasa. Jadi mereka masukkan ke dalam neraka juga tidak merasa tersiksa. Apalagi matahari itu sendiri sudah apa? Sudah panas, bingit panasnya gitu ya. Jarak dari kita ke matahari konon 1,3 juta kilometer apa kalau gak salah ya. Tapi panasnya itu masih terasa ya. Apalagi kalau dekat sana ya. Apalagi kalau langsung kita menempel di matahari, bahaya. Nah, matahari panas, masuk ke dalam neraka. Melihat yang disembahnya masuk bersama-sama mereka ke dalam neraka, para penyembah matahari gimana? Secara psikis, secara kejiwaan lebih terpukul. Jadi masuk. Dan Al-Qur'an menjelaskan, mengisyaratkan hal tersebut. Seperti orang yang dahulu menyembah Fir'aun, maka oleh Fir'aun dipimpin. Ayu, Fir'aun kemudian berjalan diikuti oleh para penyembahnya, lalu terjunlah ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 98, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auradahumun nar wa bi'sal wirdul maurud. Maka Fir'aun memimpin kaumnya pada hari kiamat, lalu dia memasukkan kaum yang menyembahnya ke dalam neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Adapun penyembah Isa dan Uzair dari kalangan Ahlul Kitab, apakah Isa dan Uzair memimpin para penyembahnya lalu masuk ke dalam neraka? Tentu saja tidak. Fa innahum yatakhallafuna ma ahlil milal almuntasibina ilal anbiya. Mereka itu belakangan bersama orang-orang yang menyembah para nabi yang diikutinya. Ya. Di dalam hadis lain disebutkan man kana ya'budul masih yumathalu lahu syaitan al-masih fayattabi'unahu wa kadzalika man kana ya'budul uzair. Orang yang dahulu ketika di dunia menyembah Isa al-masih, maka setan akan diserupakan oleh Allah dengan Isa al-masih pada hari kiamat, lalu setan itu yang memimpin para penyembah Isa, lalu mereka masuk ke dalam neraka semuanya. Demikian juga orang yang dahulu ketika di dunia menyembah Uzair, yang dianggap Uzair itu anak Allah, nanti akan ada setan yang diserupakan dengan Uzair, lalu diikuti oleh para penyembahnya, lalu masuk ke dalam neraka. Nah, semua itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab At-Takhwif minan Nar. Jadi dari keterangan Imam Ibnu Rajab tadi kita mengetahui bahwa yang selain Islam, baik orang kafir ataupun orang musyrik, sebelum dibentangkannya sirat, mereka sudah masuk dulu ke dalam neraka. Sehingga tinggal orang-orang muslim saja yang tersisa, yang belum dimasukkan ke dalam neraka. Lalu dibentangkanlah sirat di atas neraka itu, lalu orang-orang muslim ini menyeberang. Dan orang muslim terbagi kepada tiga golongan seperti yang tadi diterangkan. Pertama, orang-orang mukmin yang soleh. Kedua, orang munafik. Yang ketiganya siapa? Ahlul kabair atau pelaku dosa besar. Apakah mereka juga dimasukkan ke dalam neraka, termasuk orang-orang mukmin? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama ada yang menyatakan, ya, orang mukmin juga masuk ke dalam neraka, termasuk yang soleh. Tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagian, tidak seluruh ulama. Sebagian ulama lagi menyatakan tidak. Perbedaan pendapat mereka berkisar pada perbedaan penafsiran tentang sebuah ayat. Ayat tersebut terdapat dalam surah Maryam 72. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid ke dalam neraka. Saya tidak menterjemahkan dulu warid. Nanti di sini terletak perbedaan pendapat para ulama ahli tafsir. Kata Allah, wa in minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian illa wariduha, kecuali akan warid ke dalam neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ini merupakan ketentuan Allah yang mesti terjadi. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa Warid di dalam ayat itu maknanya masuk ke dalam neraka. Yang berpendapat seperti ini di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan pendapat Ibnu Abbas ini dikutip oleh para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari, Imam Al-Qurtubi, dan termasuk Imam Ibnu Rajab dalam kitab At-Takhwif minan Nar. Ya. Dan ini didalili oleh beberapa ayat yang lain. Contoh, kenapa warid di sana artinya masuk ke dalam neraka? Sebab ayat tentang Fir'aun surah Hud 98 tadi dikatakan, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'auradahumun nar. Fir'aun itu memimpin kaumnya pada hari kiamat, fa'auradahumun nar, lalu mereka diwaridkan semuanya ke dalam neraka. Yang dimaksud diwaridkan itu, dimasukkan ke dalam neraka. Juga dalam surah Maryam 86 Allah berfirman, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami giring orang-orang durhaka ke dalam jahannam dan diwaridkan ke dalamnya. Diwaridkan itu maksudnya apa? Dimasukkan ke dalam neraka, ya. Juga dalam surah Al-Anbiya 99, laukana haula'i alihah ma waraduha. Ketika berhala-berhala oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka di hadapan para penyembahnya, kata Allah, laukana haula'i alihatan, seandainya berhala-berhala itu sesembahan yang sebenarnya, ma waraduha, tidak mungkin sesembahan itu warid ke dalam neraka. Warid di sana apa artinya? Masuk. Ya. Jadi, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali warid ke dalam neraka. Warid di sana masuknya, maksudnya adalah masuk. Ini juga pendapat Mujahid dan Ibnu Abbas yang menyatakan, wariduha ay dakhiluha. Ini pendapat yang pertama. Maka, ya, sebagian ulama menyatakan semua manusia termasuk orang mukmin masuk juga dulu ke dalam neraka, tapi kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadzaru dzalimina fiha jathiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka tersebut. Dan kami biarkan orang-orang zalim di neraka itu dalam keadaan tersiksa. Pendapat kedua, berkata Imam Ibnu Rajab, wa dhahaba ba'du ahli al-ilm ila anna al-murada bil wurud huna al-mururu 'ala as-sirat. Sebagian ulama lagi menyatakan bahwa yang dimaksud warid di dalam ayat tadi adalah nyebrang jembatan di atas neraka. Jadi ayat yang menyatakan wa in minkum illa wariduha, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali warid ke dalam neraka, itu maksud warid di sana apa? Nyebrang jembatan yang ada di atas neraka. Tidak masuk, tapi nyebrang saja di atas sirat. Nah, berkata pensyarah kitab Al-Aqidah Al-Tuhawiyah, pensyarahnya itu Imam Ibn Abdul Izzi, ketika menerangkan masalah ini. Berkata Imam Ibn Abdul Izzi, wa ikhtalafal mufassiruna fil muradi bil wurud fi qawlihi ta'ala wa in minkum illa wariduha ma huwa. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna warid dalam ayat yang tadi, dalam ayat yang terdapat dalam surah Maryam ayat 71, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali warid ke dalam neraka. Ulama ikhtilaf, apa warid di sana maknanya? Kata Ibnu Abdul Izzi, wal adhar wal aqwa annahu al mururu ala sirat. Pendapat yang lebih jelas dan lebih kuat adalah warid di sana adalah nyebrang jembatan di atas neraka. Bukan masuk. Lalu Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Lalu ketika nyebrang itu Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tidak terpleset jatuh, tidak. Wa nadharu dhalimina fiha jathiya. Dan kami biarkan orang-orang zalim masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut, dalam keadaan terhina. Dalam sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la yalijun nara ahadun bay'a tahta syajarah." Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang pernah berbaiat di bawah pohon. Maksud baiat di bawah pohon itu baiatur ridwan. Ketika Nabi SAW mau haji ke Mekah, saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Mereka itu ada 1.400 orang lebih. Istirahat dulu di luar kota Mekah di Lembah Hudaybiyah. Ngutus Uthman bin Affan ke Mekah. Lapor, bilang, minta izin mau masuk. Bukan mau memerangi, bukan mengadakan kekacauan, tapi sekedar melakukan ibadah haji. Nah, oleh orang-orang kafir, Uthman ini ketika negosiasi dilamakan. Dilamakan, tidak langsung diiyakan, tidak langsung ditidakkan. Ditahan agak lama ngobrolnya. Selama ditahan lama ngobrol, disebar isu Uthman sudah dibunuh. Sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, marah. Nabi dan para sahabat marah. Lalu Nabi mengajak bayat untuk menebus darah Uthman. Siapa yang siap mengorbankan jiwa raganya menebus darah Uthman, ayo bayat kepada saya. Akhirnya semua sahabat bayat. Cuma ada satu orang yang tidak, ngumpet gitu ya. Nah, 1.400 orang itu berbayat di bawah pohon di Lembah Hudaybiyah. Bayat itu disebut dengan bayat ridwan. Ya. Nah, bayat ridwan ini dikenal dalam sejarah dan oleh Allah Azza wa Jalla diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah ridha kepada semua mereka. Dalam surah Al-Fath ayat 18 dikatakan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Ini namanya bayat ridwan. Jadi dijamin oleh Allah, Allah ridha. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang berbaiat kepadaku di bawah pohon. Semua itu ahli surga, sudah dijamin oleh Nabi SAW. Nah, kata Nabi begitu. Mendengar begitu berkata Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah itu siapa? Putrinya Umar bin Khattab, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu siapanya Nabi? Mertua. Abu Bakar siapanya Nabi? Mertua juga, ya. Nah, berkata Hafsah, "Ya Rasulullah alaihissallahu yaqulu wa in minkum illa wariduha." Wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, tak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan warid kepada neraka. Kenapa ini orang-orang yang berbaiat di bawah pohon gak ada satupun yang masuk neraka? Jadi Hafsah memahami ayat ini bahwa warid di sana maknanya apa? Masuk ke dalam neraka. Tapi Nabi menyatakan enggak ada yang masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon, baiat Ridwan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tasma'i qala thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimin fiha jathiya. Tapi bukankah kamu mendengar ayat selanjutnya? Allah berfirman, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka itu, dan kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka itu dalam keadaan berlutut. Jawaban Nabi SAW tersebut mengisyaratkan bahwa orang bertakwa diselamatkan oleh Allah dari neraka, tidak masuk ke dalamnya. Dan makna warid di sana lebih cenderung menyeberang syirat yang ada di atas neraka. Jadi ketika menyeberang syirat, ada dua golongan yang masuk ke dalam neraka. Siapa ya dua golongan tersebut? Pertama orang-orang munafik, bukan orang musyrik. Orang musyrik kan sebelum masuk jembat, sebelum nyeberang jembatan sudah masuk. Ini mah yang masuk jembatan kan hanya orang-orang muslimnya. Hanya orang muslim itu tiga golongan. Siapa saja? Orang mukmin yang soleh, orang munafik, dan para pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar teh, umpah dia muslim sok sholat, kalau Ramadan saum, tapi sok mabok, sok judi, sok zina, sok maling, serba osoknya. Sholat osok, saum osok, infak sedekah osok, mabok osok, judi osok, serba osok. Orang di luar, orang Sunda bingung, osok teh naon, osok teh apa? Apa osok teh? Ya suka melakukan hal-hal tadi, sholat, saum suka saum, mabok suka mabok, judi suka judi. Ya. Jadi serba suka semuanya. STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan. Ya. Jadi ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Dua golongan dari kalangan kaum muslimin masuk dalam neraka. Karena mereka zalim, minimal zalim kepada diri sendiri, maksimal zalim kepada dua-duanya, kepada diri dan kepada orang lain. Nah, Allah menyatakan tsumma nunajjil ladzina taqau. Kami selamatkan orang-orang bertakwa. Maksudnya orang-orang mukmin yang soleh, selamat sampai ke seberang. Wa nadharu dhalimina fiha jathiya, dan kami biarkan orang-orang zalim masuk dalam neraka dalam keadaan terhina, dalam keadaan berlutut, ya. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud diselamatkan adalah tidak masuk ke dalam neraka. Sebab Allah pun berfirman dalam ayat-ayat lain, seperti ketika menerangkan tentang Nabi Hud. Kaumnya diazab oleh Allah. Semuanya kena. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Hud dari azab itu. Allah berfirman, walamma ja'a amruna najaina Huda. Ketika datang azab kami kepada mereka, kami selamatkan Hud. Hud tidak terkena azab musibah tadi. Juga tentang Nabi Saleh, Allah berfirman, falamma ja'a amruna najaina Saliha. Ketika datang azab kami ke tengah-tengah mereka, kami selamatkan Saleh. Demikian juga Syuaib. Allah berfirman, walamma ja'a amruna najaina Syuaiba. Ketika datang azab kami kepada kaum itu, kami selamatkan Syuaib. Maknanya diselamatkan, tidak terkena azab tadi, ya. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang mukmin akan diselamatkan dari menyeberang sirat sampai ke seberang. Adapun orang-orang zalim, baik zalim ke diri sendiri atau zalim ke orang lain, seperti orang munafik dan ahlul kabair, mereka masuk dulu ke dalam api neraka. Jadi makna warid di dalam ayat tadi diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan masuk ke dalam neraka, ada yang menyatakan hanya lewat di jembatan di atas neraka. Sekarang bagaimana sih situasi atau keadaan sirat yang akan dilewati tersebut? Kita ini semuanya pasti melewati sirat nanti. Bagaimana keadaan kita melewati sirat? Tergantung amal kita. Kemarin di Masjid Al-Furqan pagi membahas surah Al-Fatihah ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada enggak hubungan siratal mustaqim di dunia dengan sirat di akhirat? Kita sudah tahu siratal mustaqim di dunia yang kita baca dalam Fatihah ihdinash siratal mustaqim, maknanya Quran Sunnah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Quran dan Sunnah. Tunjukkan kami kepada Quran Sunnah, maknanya beri hidayah untuk memahami Quran Sunnah dan beri hidayah untuk mengamalkannya. Ada enggak orang Islam tapi tidak mau mempelajari Quran dan hadis? Ada? Banyak. Banyak yang tidak bisa baca-baca Quran acannya. Terang alif bingkeng acan. Di sini ada yang tahu enggak apa yang dimaksud dengan alif bingkeng? Kalau orang sudah paham alif bingkeng berarti ngajinya sudah tinggi itu. Dalam bahasa Arab alif bingkeng itu disebut alif maksurah. Yang siga iya gitu ya. Itu dalam kitab Alfiyah dibahas di bab yang hampir akhir, sudah jauh banget. Tapi orang tua kita dahulu menyatakan abdi mah teterang alif bingkeng acan. Nah, karena kalau orang sudah tahu alif bingkeng biasanya sudah jago nahwu sorofnya tuh. Jadi banyak orang Islam tapi enggak mau mempelajari sumber dari ajaran Islam. Apa sumber ajaran Islam? Quran dan hadis. Ada yang mencukupkan diri bisa baca aja. Barijeng saralah. Barijeng tajwid makhrajna oge teu para ruguh pede lagi. Dipakai speaker di masjid baca Al-Qur'an. Ya. Ada yang begitu ceceleuweungan. Kita yang faham tajwid makhraj meni rungseb ngadengena kayaknya. Rungseb teh naon bahasa Indonesiana lah. Risih, pede, enggak punya malu gitu ya. Ada yang seperti itu. Apalagi isinya, artinya dan tafsirnya. Nah, isi Quran dan hadis, ilmu tentang Al-Quran dan hadis itu hidayah. Siratal mustaqim. Hidayah irsyad wa dilalah namanya. Irsyad itu petunjuk, dilalah itu ya sama petunjuk. Berupa ilmu, ilmu tentang Quran hadis. Ihdinash siratal mustaqim artinya berikan kepada kami ilmu, pemahaman yang benar tentang Quran hadis. Terus beri kami hidayah untuk mengamalkannya. Sebab kalau hanya tahu, hanya faham tapi tidak diamalkan, celaka. Masuk ke dalam maghdub. Dibenci, dimurkai. Orang yang dimurkai itu orang berilmu tapi enggak beramal dengan ilmunya. Nah, itulah siratal mustaqim di dunia. Siratal mustaqim di dunia ini Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW bersabda tentang Al-Quran, inna hadhal Quran huwa zikrullahil hakim. Inna hadhal Quran huwa hablullahil matin. Wahwa dzikrul hakim, wahwa siratuhul mustaqim. Quran ini adalah tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana, dan siratuhul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Ini siratuhul mustaqim, ini Quran dan hadis. Pemahaman itu di dunia. Sirat di akhirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Siapa orang yang menempuh siratal mustaqim di dunia, berpegang teguh kepada Quran Sunnah di dunia, dia akan selamat melintasi jembatan di atas neraka di akhirat nanti. Siapa orang yang ketika di dunianya pungkal pengkol, luar leor, siga orang ulang, Ya, Quran begini, ah saya mah begitu aja. Quran begitu, ah saya mah begini saja. Ada perintahnya diabaikan, ada larangannya dilanggar. Bahasa Sundana naon? Tunggul dirurut, catang dirumpak. Membabi buta. Ya. Nah, Quran kemana? Kelakuan kita ke arah lain lagi. Beda. Mengkol. Maka di akhirat ketika menyeberang sirat juga akan belok. Jujubar aja masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Bagaimana tentang penjelasan sirat? Berkata As-Safaraini. Ulama ahlu tafsir. Beliau menyatakan. As-siratu fil lughah at-tariqul wadih. Sirat secara bahasa adalah jalan yang jelas, yang gamblang, yang terang benderang. Jalan yang lurus, tidak ada bungkak bengkok, tidak ada belokan ke kiri, belokan ke kanan, lurus. Itu secara bahasa. Ada satu syair yang dibuat oleh Jarir bin Abdullah, dia menyatakan Amirul Mukminina ala sirat idza wajal mawarid mustaqim. Kata Jarir dalam satu bait syair, Amirul Mukminin ada di atas sirat. Yang dimaksud Amirul Mukminin di sini Umar bin Khattab. Ada di atas sirat, maksud sirat itu jalan yang lempeng, yang lurus, yang jelas, yang benar. Ya. Idza wajal mawarid mustaqim, sekalipun ada ajakan untuk belok ke kiri kanan, dia tetap istiqamah. Dia tetap berada di atas jalan yang lurus tersebut. Berkata Ibn Abdul Izzi di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Kata beliau, wa nu'minu bis-sirat wa huwa jisrun ala jahannam. Idza intahan nasu ba'da mufaraqatihim al-mawqif ila adh-dhulumah alladhi duna sirat, kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila, aina an-nasu yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat? Faqala hum fi dhulumah dunal jisr. Kata Imam Ibn Abdul Izzi, kita ahlu sunnah beriman kepada adanya sirat. Ya, di atas neraka nanti ada jembatan. Itu yang disebut dengan sirat di akhirat. Kita beriman. Dan sirat adalah jembatan di atas jahannam. Ketika manusia berada berada di dalam kegelapan di bawah sirat, ketika Allah menciptakan bumi dan langit yang baru sebagai pengganti bumi langit yang lama di dunia, bumi yang kita tempati sekarang, langit yang kita lihat sekarang, nanti kan apa, hancur pada waktu kiamat. Nanti Allah ciptakan lagi bumi dan langit yang lain. Nah, ketika Allah menciptakan bumi dan langit, manusia seluruhnya ada di bawah jembatan dalam keadaan gelap gulita. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana keadaan manusia pada waktu Allah mengganti langit dan bumi dengan langit bumi yang baru? Di mana mereka? Nabi menjawab, hum fidzulumah dunal jisr. Mereka berada dalam kegelapan di bawah jembatan. As-Safara ini berkata tentang makna syarat. Apakah sirat di akhirat itu majazi atau hakiki? Hakiki itu sebenarnya, majazi itu hanya sekedar kiasan. Apakah ini majazi atau hakiki? Maka beliau menjawab. Kata beliau, ittafaqatil kalimah ala ithbati sirat fil jumlah. Lakin ahlul haqq yuthbitunahu ala zahirihi min kaunihi jisran mamdudan ala matni jahannam. Ahaddu minas saif wa adaqu minas sya'ar. Kata Imam Ibn Abil Izzi, para ulama ahlu sunnah telah sepakat di atas satu kalimat yang menetapkan adanya syirat. Tapi ahlul haq menetapkan makna syirat dengan makna zahir berupa jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Ahaddu minas saif. Itu jembatan lebih tajam daripada pedang. Wa adaqu minas syar, dan lebih lebih kecil daripada rambut. Rambut coba jedud, cabut hiji. Cabut satu lembar. Kecil apa besar? Kecil. Itu jembatan sirat nanti lebih kecil daripada itu. Tapi tidak dirinci sekecil apa. Tidak ada keterangan bahwa kecilnya seperti rambut di belah tujuh, enggak ada keterangan itu. Yang ada keterangan yang sahih adalah bahwa jembatan itu lebih tajam daripada pedang dan lebih kecil daripada rambut, ya. Dan ini diingkari oleh kalangan aqlaniyun. Aqlaniyun itu orang yang lebih mempergunakan akal daripada wahyu, daripada keterangan Quran Sunnah. Yang enggak masuk akal mereka tolak. Ada enggak orang Islam yang begitu? Ada. Mereka oleh para ulama disebut kalangan Mu'tazilah. Kalangan Mu'tazilah menyatakan la yumkin uburuhu, enggak mungkin bisa diseberangi kalau sirat itu begitu, ya. Jangankan satu rambut atau yang lebih kecil dari rambut, jembatan sebesar batang kelapa, oke, susahnya. Apalagi enggak ada pegangan, apalagi dalam keterangan lain muzillah. Muzillah itu licin, bikin kepleset, ya. Bikin tisirele tisoledat leueur tikosewat. Akhirnya tigujubar kana neraka. Itu sudah susah. Dan itu digunakan akal mereka, enggak mungkinlah. Jadi mereka itu mengukur segala sesuatu seperti kondisi di dunia. Jadi nas, ayat, dan hadis tentang perkara gaib sekalipun diingkari oleh mereka. Itu karena mereka itu lebih mendahulukan akal. Wahyu yang menjelaskan tentang sesuatu yang bertolak belakang dengan akal ditolak. Itu Mu'tazilah. Taqdimul akal anin nakal. Mereka itu apa? Mendahulukan akal daripada wahyu. Oleh karena itu, pendapat yang benar tentang syirat adalah hakiki. Betul-betul jembatan yang akan diseberangi oleh oleh manusia-manusia muslim. Termasuk muslim yang berdosa besar. Nah, keadaannya pertama, tadi sudah dijelaskan, lebih tajam daripada pedang. Kedua, lebih kecil daripada rambut. Ketiga, balagoni annasyarat muzillah, muzillah dan muhidah. Bahwa jembatan sirat yang terbentang tersebut licin, bikin kepleset, ya, bikin orang terjatuh. Terus selain itu gelap. Teka tinggali curuk-curuk acan. Tidak terlihat. Telunjuk sendiri kita pun tidak kelihatan. Bagaimana bisa nyebrang? Setiap orang yang nyebrang diberi apa? Cahaya. Ada cahaya yang terang benderang sebesar gunung. Ada cahayanya yang sebesar pohon kurma. Sebesar rumah. Ada yang setinggi orangnya. Itu tergantung amal mereka ketika di dunia. Orang munafik juga ada cahaya tapi sebesar jempol, kadang-kadang mati. Karena begitulah keyakinan dan amal orang munafik ketika di dunia. Ada, tapi dikit suka sholat. Tapi sering juga meninggalkannya, belang betongnya, sehingga orai ulang. Nah nanti, cahayanya di akhirat sebesar jempol, kadang-kadang padam. Ya, kemarin itu kan sudah kita terangkan, sudah kita jelaskan. Nah, jadi kebayang ngerinya itu sirat. Ya sudah tajam, ya juga kecil, ya juga gelap, ya juga licin. Bikin kepleset, ditambah lagi ada besi-besi yang mengait. Besi itu hidup seperti apa? Seperti tangan gurita, tahu gurita? Cumi-cumi tapi raksasa. Nah, tangannya banyak kan? Hidup gitu. Tapi ini terbuat dari besi yang ujungnya ada kait yang tajam. Kadang mencakar, kadang mengait. Sampai ada orang yang tercabik-cabik, robek-robek pakaiannya, robek-robek berlumuran darah. Tapi selamat juga sampai ke seberang. Ada yang seperti itu, ya. Itulah kondisi sirat yang keterangannya kita dapati di dalam kitab-kitab para ulama. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya. Ketika menerangkan kondisi sirat, kata beliau, anna wasfas sirat daqqu minas sya'ar wa haddu minas saif, bahwa sirat itu lebih tajam daripada pedang dan lebih kecil daripada rambut, wa fihi dzulmah syadidah, dan di dalamnya ada kegelapan yang amat sangat. Tidak bisa lihat apa-apa. Wahyal muzillah mudhirah. Dan dia itu licin, bikin kepleset. Bikin orang mudah, amat sangat mudah terjatuh ke dalam, ke bawah dari jembatan tersebut. Dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Ya. Selain itu, wa anna fihi kalalib wa haska, ay anna ma yamurru alaih yaqa'u ala batni. Dan di dalamnya ada juga besi-besi pengait yang menyambar setiap orang yang apa? Yang menyeberang. Tanpa besi itu pun sudah susah, ya. Tanpa besi itu juga. Ini ada besi lagi tambah susah. Tapi satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah iman dan amal soleh dia ketika di dunia. Makin hebat iman, makin hebat amal soleh, makin mudah menyeberang. Ada yang secepat kilat. Ada yang sekejap mata, karek yang ngicip, sudah ada di sana. Otomatis si besi-besi enggak ada waktu, enggak ada kesempatan untuk ngait. Karek deng ngait, saya di situ, gitu ya. Sampai ke seberang. Hanya iman dan amal soleh yang bisa menyelamatkan kita dari sirat tersebut. Makanya hanya satu golongan yang selamat dari sirat di antara tiga golongan kaum muslimin. Yaitu golongan yang mana? Orang-orang mukmin yang soleh, yang bertakwa. Allah menyatakan, thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang bertakwa dari penyeberangan syarat itu. Wa nadharu dhalimina fiha jathiyah. Kami biarkan orang-orang zalim terjerumus masuk ke dalamnya. Orang-orang zalim ini dari kalangan kaum muslimin. Terdiri dari dua kelompok, siapa tadi? Orang munafik dan para pelaku dosa besar. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang mukmin yang selamat tadi, ya. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam munafikin ataupun ahlul kabair. Nah, selain berdoa demikian itu, kita harus ikhtiar berusaha untuk tidak masuk ke dalam golongan munafik, tidak masuk ke dalam golongan ahlul kabair. Hindari dosa-dosa besar. Jauhi kemaksiatan. Jauhi apa yang Allah haramkan. Jangan abaikan apa yang Allah wajibkan, agar kita tidak termasuk ahlul kabair. Sebab begitu nyebrang, baru 1-2 langkah, terus koleang masuk. Kalau dihadapkan kasur atau air mah enak, kejubar ngojai. Kasur pengempuk gitu ya. Ini mah di dalamnya apa? Api neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka ketika menyeberang syirat dan menyelamatkan kita sampai ke seberang sana ya. Inilah kondisi ketika kita di atas syirat. Ya, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Kepada Cepi di studio, silakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cepi. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyakum. Bagi antum yang akan mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan melalui nomor SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Atau bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon langsung, silakan untuk menelpon di nomor 0228686-2637. Sambil menunggu telepon yang masuk, saya bacakan dari Mamah Asila di Selacau. Ustaz, bagaimana keadaan anak yang meninggal sebelum balik, sedangkan anak itu tidak diakikahkan sama orang tuanya? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana anak yang meninggal sebelum balik? Sebelum apa? Setelah tadi teh? Sebelum ya? Sebelum balik. 5 tahun sudah meninggal. Bagaimana anak itu? Anak itu masuk ke dalam surga. Anak itu belum tahu dosa, belum tahu keburukan. Walaupun sudah melakukan mungkin keburukan itu. Tapi karena belum balik, belum dihitung. Rasulullah SAW bersabda, Rufi al-Qalam an-Salasin. Diangkat pena dari 3 orang. Diangkat pena itu maksudnya tidak dicatat amal-amal. Salah satunya adalah wa anisobi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia balig, sampai dia ihtilam. Ihtilam itu mengalami mimpi basah, maka baru itu dewasa, balig. Tapi kalau belum, belum balig, maka seluruh amalnya tidak dicatat. Baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, kalau dia mati dalam keadaan demikian, dia masuk ke dalam surga. Tapi bagaimana kalau tidak diakikahkan oleh orang tua? Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Semua bayi yang lahir masih tergali dengan aqiqahnya. Tudzbahu lisabihi. Aqiqah itu disembelih di hari ketujuhnya. Ini yang sahih riwayat Imam Muslim. Apa makna tergadai? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna tergadai adalah amal-amal baik yang dilakukan oleh anak itu gak akan sampai ke orang tua. Karena belum diakikahan. Itu terjadi kalau pertama, dia sudah tahu syariat akikah ketika punya anak. Sudah tahu syariat akikah tapi sengaja meninggalkannya. Tanpa uzur. Mengabaikan syariat akikah. Kedua, ya, dia mampu melakukannya. Dia tahu harus akikah, dia punya uang untuk itu, tapi lebar kata orang Sunda mah. Nah, lebar itu bahasa Indonesianya sayang, eman-eman. Ah, sekarang kan kambing berapa? 2 juta, 3 juta. Mending beli HP yang baru. Akhirnya tidak diakikahkan padahal dia tahu dan mampu. Ini yang kena. Ini yang kena dengan hadis tadi. Amal soleh, kebaikan yang dilakukan oleh anak, pahalanya enggak mengalir ke orang tuanya. Itu makna tergadainya. Adapun kalau ketika anak itu lahir, dia tidak tahu tentang syariat akikah. Makanya tidak. Atau dia tahu tapi tidak mampu. Jangankan untuk beli kambing, menyembelih kambing jutaan, untuk makan sehari-hari saja susah. Dahar isuk, henteu sore. Dahar sore, henteu isuk. Koreh-koreh cok. Sekarang makan, gak tahu bisa makan lagi kapan. Mungkin sehari lagi, dua hari lagi. Gak punya, jangankan untuk beli kambing. Dia tahu syariat. Dan dia ingin, tapi gak mampu. Atau sebaliknya tadi, dia punya kemampuan, tapi belum tahu tentang syariat akikah. Jadi tidak dilaksanakan bukan karena mengabaikan syariat, tapi karena kebodohan atau karena ketidakmampuan. Maka orang seperti ini masuk ke dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangankan akikah yang sekedar sunnah, haji yang termasuk kewajiban yang masuk rukun Islam, tapi kalau tidak mampu mah, maka tidak wajib lagi. Begitu ya. Jadi kalau umpamanya seseorang punya anak dan tidak diakikahkan karena belum tahu atau karena waktu itu tidak mampu, keburu meninggal, tidak diakikahkan. Jangan khawatir, tetap ya. Asal ada keinginan, kalau saya mampu dan tahu pasti saya akan melaksanakannya, maka jangan khawatir. Insya Allah tetap amal-amal baik si anak tetap akan sampai ke orang tuanya. Jadi yang tergadai itu adalah orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya karena mengabaikan. Dia mampu, dia tahu, tapi ngapainlah ngasih makan orang. Uang-uang kita daripada 3 juta dibagi-bagi, mending beli perabotan yang baru. Nah, ini yang kena ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Cepi. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan beralih ke pertanyaan dari Ami di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagi seseorang yang pernah melakukan dosa besar dan sudah bertobat, bagaimana mengetahui bahwa dosanya sudah diampuni atau belum oleh Allah? Dan bagaimana terhindar dari sifat munafik? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Pertama, kalau kita meyakini syarat-syarat tobat sudah terpenuhi, yakinlah bahwa kita ini diampuni dosa tobat, dosa dari dosa yang sudah ditobatinya. Pertama, kita sudah berhenti, tidak melakukan lagi. Kedua, menyesal, aduh kaduhung segede gunung, kenapa harus melakukan itu, bodoh sih, gitu ya, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi. Ah, pokoknya dari sekarang sampai yang akan datang, saya tidak akan melakukan itu lagi. Tekad. Keempat, kalau dosanya itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Pernah nyuri barang orang, tobat, tobat. Tapi barangnya tetap dikekewek. Dikekewek itu namun tetap dipegang. Enggak sah tobatnya. Kembalikan. Kalau itu barang kembalikan, kalau uang itu kembalikan, kalau makanan ganti. Kalau kita pernah merampas kehormatannya di muka umum, dihina ya, dipukul, disakiti gitu, wajib minta maaf. Minta dihalalkan. Ini berat apa tidak? Ini yang berat. Ringan kene, agak lebih ringan dosanya langsung kepada Allah. Gak perlu mental khusus, cukup tobat gitu ya. Tapi kalau dosanya kepada orang, aduh weh. Untuk ketemunya juga berat ya. Apalagi ngomongnya gitu. Untuk mengatakan minta maaf. Wah beratnya, gengsinya seperti itu. Itu gak tobat. Tobatnya gak sah, gak diterima. Kembalikan hak orang. Gentle, kesatria minta maaf ya. Minta dihalalkan. Kalau semua itu terpenuhi, yakinlah bahwa itu diampuni. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Hei orang-orang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan hapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kamu. Nah, ada enggak tandanya? Ya ada, tandanya orang itu lebih rajin ibadah daripada sebelumnya. Orang itu selalu menghindari dosa, baik dosa yang ditaubati itu termasuk dosa-dosa lain pada umumnya. Ya, akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih rajin, daya tolaknya terhadap ajakan dosa dan kemaksiatan lebih kuat, mentalnya lebih tangguh terhadap godaan-godaan untuk berdosa dan bermaksiat. Itu di antara tanda tobat itu makbul di hadapan Allah SWT. Terakhir Cepi ya. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, jika kita mempunyai rizki berlebih atau harta berlebih, mana yang lebih utama, berinfak kepada saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Palu, atau berwakaf ke masjid atau ke pesantren, Ustaz? Silakan. Barakallahu fik. Kalau wakaf ke masjid, ke pesantren, ke madrasah, ke yayasan dakwah, hukumnya sunnah. Adapun menolong saudara yang saat itu amat sangat butuh, bisa wajib. Kecuali kalau umpamanya dia fakir miskin, sudah permanen miskinnya, ya, sudah sejak lama kita infak sedekah, ya itu sunnah. Tapi umpamanya ada orang yang sakit keras, mau ke dokter, nggak punya uang, dan dia itu berisiko bisa lebih parah atau mati kalau nggak kita tolong, dan kita mampu menolong, maka itu bisa wajib. Menolongnya bukan sunnah, tapi wajib. Kalau nyumbang ke masjid, karena kalau umpamanya tidak kita tolong, nyawanya terancam. Kalau masjid tidak kita sumbang, masjid itu runtuh enggak? Enggak akan runtuh ya. Masjid itu sepi enggak? Ya, kalau selama ini sepi, tetap sepi. Tapi selama ini ramai, tidak kita sumbang, tetap aja ramai. Sunnah nyumbang ke masjid. Sunnah nyumbang ke pesantren, ke madrasah, ke yayasan dakwah. Adapun menolong orang yang kesulitan, tergantung kondisi kesulitan. Bisa wajib, bisa sunnah. Kalau sangat membutuhkan, kalau enggak kita tolong kelaparan, bisa sakit, ya, maka bisa wajib, ya. Nah, saudara-saudara kita di Palu, di Donggala, di Lombok, itu yang kaya-kaya juga menjadi berhak meminta, karena hancur semuanya. Rumahnya hancur, ya. Uangnya juga mungkin di bank ada, tapi bisa dicairkan enggak, bisa diambil enggak? Enggak bisa. Banknya juga hancur bangunannya, ya. Akan ada ATM, ATM-nya juga hancur, listrik juga padam, koneksi internet juga putus, tidak ada, maka nggak ada yang jalan, maka kelaparan. Kalau nggak ditolong bisa mati, maka kedinginan. Kalau nggak kita tolong dikasih selimut, dikasih pakaian, bisa sakit parah berakhir dengan kematian. Menolong mereka wajib dalam kondisi seperti itu. Maka kalau ada uang, ya, ini ada masjid yang ingin saya sumbang, tapi saudara kita membutuhkan yang apabila tidak dikasih, mereka berisiko terancam nyawa, maka bisa wajib ke sana. Kesanalah dulu. Kan ke sana tidak selamanya, ya. Tidak bisa kapan saja. Ah, nanti ajalah tahun depan. Tahun depan waktu sudah pulih lagi, ya. Saat ini mereka butuh, saat ini kita punya, saat itu kita kasih. Adapun masjid, sekarang enggak punya, bisa bulan depan, bisa. Bisa tahun depan, bisa. Bisa kapan saja. Dan tidak ada risiko kalau kita tidak sumbang. Apakah kalau masjid itu tidak disumbang kemudian runtuh, kemudian rusak? Enggak, tetap ada. Nah, maka hukumnya sunnah. Adapun menolong orang yang kondisinya kritis seperti tadi, bisa wajib, maka dahulukan yang wajib, ya. Demikian. Cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.